Ya, saya punya pekerjaan lain selain menjadi musisi, yaitu menjadi eksekutif di sebuah label rekaman. Dengan demikian saya punya kesempatan untuk apapun untuk mendistribusikan karya-karya saya dan juga karya-karya orang-orang yang menurut saya bagus dan layak untuk didistribusikan. Apa ya, pembajakan lagu di Indonesia sih udah keterlaluan sebenarnya, terlalu besar, terlalu parah. Jadi saat ini kan mungkin hanya sekitar 5 juta CD atau produk musik yang legal yang beredar. Selebihnya bajakan semua. Harus kita tingkatkan supaya masyarakat itu punya kebiasaan membayar apa yang mereka nikmati. Mungkin dari antara banyak barang yang saya punya, gitar ini salah satu yang saya pikir cukup personal buat saya. Karena bentuknya yang kecil, gampang dibawa, dan ya bisa memainkan gitar kapan aja. Dan sering saya bawa untuk tour dan juga di backstage. Engkau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan meledakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala galanya. kita generasi, generasi buat saya Music Everywhere itu the best music program in Indonesia. Menurut gue sekarang tantangannya gimana caranya acara ini terus ada sih, karena kalau stop karena nggak ada lagi acara yang kayak gini gitu. Audience ya, diberi kesempatan untuk melihat berbagai macam setting dan bisa sangat bervariasi, bisa di mana aja, punya semangat buat bikin program musik bagus, artinya nggak asal-asalan gitu.